Cimet punya cerita dengan judul Pabri Angker, kiriman dari Andi Jimatres Malang. Saja namanya Hati. Hati melangkahkan kakinya menuju ruang kerja yang sudah satu bulan ini ditempatinya. Hati bekerja di sebuah pabrik kertas yang umurnya sudah tergolong tua. Selamat pagi Pak Iwan, sapa Hati begitu bertemu bosnya di lobi kantor. Pak Iwan hanya membalasnya dengan senyum, lalu Hati memasuki ruangannya. Selamat pagi Tika, sapa Hati pada sekretaris Pak Iwan. Selamat pagi, tumben nih agak pagi. Balas Tika dengan tersenyum, kemudian Hati segera membuka file-file pekerjaannya. Tik, sudah satu bulan aku kerja di sini, tapi aku belum tahu apa isi ruangan yang ada di samping pabrik. Tanya Hati setelah melihat denah pabrik yang terpajang di dinding ruangan. Wajah Tika seketika menjadi pucat pasi. Itu? Tika kebingungan harus menjawab apa. Lebih baik jangan ke situ ya. Soalnya kata karyawan di sini. Tika terdiam sejenak. Angker. Lanjutnya dengan suara lebih lirih. Emang ada apanya? Tanya Hati semakin penasaran. Nanti aja ya, pas istirahat aku ceritain. Ucap Tika, lalu dia kembali sibuk dengan komputernya. Saat jam istirahat Tika dan Hati makan siang di sebuah rumah makan Padang yang berada tak jauh dari kantor. Tik, katanya kamu mau cerita. Kata Hati setelah memesan makanan. Iya. Kamu tahu kan Ibu Parubaya yang biasanya duduk di depan pabrik itu? Tika mulai bercerita. Hati mengangguk mengiyakan. Anaknya dulu itu bekerja di pabrik sebagai karyawan. Namanya Rika. Dia juga adalah calon istrinya Pak Iwan. Tapi 3 bulan yang lalu, saat dia selesai bekerja shift malam, dia pergi ke gudang. Nah, sejak itu Rika gak pernah keluar dari sana. Itu yang aku dengar dari teman-temannya. Dan sejak itulah shift malam dihapus. Terus Rika kemana dong? Tanya Hati dengan raut wajah serius. Ya gak tahu. Padahal polisi sudah periksa ruangan itu sampai 3 kalinya. Tetap aja nihil. Orang-orang bilangnya sih dia jadi tumbal setan. Soalnya emang si Rika itu cantik banget. Pak Iwan sekarang juga melarang polisi datang untuk melakukan pemeriksaan. Ya mungkin karena besarnya sayang Pak Iwan pada Rika hingga sekarang Pak Iwan jadi orang yang pendiam. Terus ibunya Rika juga depresi. Setiap hari datang ke pabrik buat nunggu Rika. Kasihan banget mereka yang kehilangan Rika. Setelah bercerita, Tika melanjutkan makan nasi padanya. Mendengar penjelasan itu, Hati tertegun. Masa iya sih orang yang jadi tumbal setan? Pasti ada yang gak beres nih. Kata Hati dalam hati. Kamu lagi berpikir apa? Yang aku bilang gak masuk akal ya. Kata Tika tiba-tiba menebak pikiran Hati. Sudah, jangan punya niatan kamu bakal memasuki gudang itu. Karena kalau Pak Iwan tahu, pasti deh dia bakal marah banget. Dan setahu aku sih, kata Pak Satpam, arwah Rika gentayangan minta tolong tiap malam. Thank you. Setelah berpikir semalaman, Hati semakin penasaran dengan kasus Rika. Apa kata Tika tentang suara minta tolong itu memang benar? Saat seminggu awal Hati lembur, ada suara-suara aneh yang membisikinya, seperti suara perempuan yang menangis. Ketika pulang kerja saat maghrib, Hati sering melihat sosok perempuan dengan pakaian lusuh berwarna biru dengan bercak darah sedang berdiri di depan gudang itu dan menatapnya dengan raut kesedihan. Anehnya, jika Hati melihatnya dengan seksama, sosok itu menghilang. Bukannya Timbu ada di sana? Timbu nggak ada, nak. Sekarang gue sendirian di sini. Gue takut banget. Gue takut banget. Seusai pulang kerja, Hati memutuskan untuk menemui Bu Nurul, yang tidak lain adalah ibunda Rika, yang setiap hari berdiri di depan pagar pabrik menunggu Rika pulang. Bu Nurul gak pulang? Tanya Hati dengan santun. Rika belum keluar. Jawab Bu Nurul tanpa memandang Hati. Di saat bersamaan mobil Pak Iwan keluar dari gerbang, Bu Nurul segera mengejar mobil itu dengan tangisan dan teriakan. Iwan, mana anakku? Kembalikan anakku, Iwan. Bu Nurul terjatuh setelah beberapa saat mengejar mobil Pak Iwan. Hati segera membantunya berdiri dan membawa Bu Nurul yang masih menangis di depan sebuah warung. Selama beberapa menit Bu Nurul hanya menangis hingga dia berkata, semalam Rika datang ke mimpi ibu. Dia menangis dan bilang kalau Pak Iwan itu jahat. Saya yakin di balik hilangnya Rika pasti ulah Iwan. Tolong saya, tolong temukan Rika, entah itu hidup ataupun mati. Pinta Bu Nurul sambil menangis sesenggukan. Hati merasa iba dengan kondisi wanita tua itu. Dalam hatinya, Hati dapat merasakan perasaan sedih yang dialami oleh Bu Nurul. Baiklah Bu, saya coba cari informasi tentang keberadaan Rika. Waktunya Hati bekerja lembur, sehingga dia harus pulang lebih malam. Tepat jam 8 malam, suasana kantor terlihat sepi. Seluruh karyawan telah pulang kecuali Hati dan Satpam yang berjaga di pos depan. Saat melewati pintu depan kantor, Hati melihat tetesan darah. Dia pun mengikutinya. Darah itu berhenti di depan pabrik. Suasana menjadi terasa mencekam. Bulu kuduknya serentak berdiri dan jantungnya berdegup kencang. Perlahan dia mengangkat kepalanya. Sosok perempuan dengan wajah pucat pasi, rambut berantakan dan baju lusuh bersimbah darah menatapnya tanpa ekspresi. Sosok itu perlahan semakin dekat. Hati yang ketakutan perlahan berjalan mundur. Sosok itu tiba-tiba tersenyum. Hati yang semakin ketakutan segera berlari terbirit-birit hingga ia menabrak satpam yang berjaga di gerbang. Kenapa Mas Hati? Tanya Satpam kebingungan. Hati hanya menggeleng lalu pergi menuju penitipan sepeda motor. Hadi, tolong, tolong aku. Suara rintian Rika terdengar jelas di telinga Hati yang mencoba berlari. Tapi tiba-tiba sosok Rika muncul di hadapannya. Astagfirullahaladzim. Hati terbangun. Dengan keringat bercucuran deras, barusan ia bermimpi buruk dikejar Rika. Keesokan harinya, Hati memutuskan untuk masuk ke gudang misterius saat jam makan siang. Kebetulan juga Pak Iwan sedang dinas keluar kota. Saat memasuki gudang, bulu kuduk Hati kembali merinding. Angin aneh berhembus di sekeliling Hati, padahal ventilasi di sana begitu kecil. Dengan penerangan senter, Hati mencari sesuatu yang bisa ditemukan. Hingga dia melihat rangkaian bunga mawar yang tergeletak di lantai. Hadi, di sanalah mayatku dikuburkan. Tiba-tiba terdengar suara wanita di sampingnya. Hadi terjengkang kaget lalu segera meninggalkan gudang. Tiga hari setelah kejadian di gudang, Hati terus terdiam dan berpikir, apa yang harus dia lakukan? Kamu kok jadi pendiam gitu sih? Ada apa? Tanya Tika saat mereka berjalan menuju tempat makan yang biasanya. Hati hanya membalas pertanyaan Tika dengan senyum. Ah, enggak ada apa-apa kok, Tik. Biasa aja. Itu Bu Nurul, kasihan banget beliau. Pasti mau ke pabrik lagi nungguin Rika. Ucap Tika saat melihat Bu Nurul, Hati juga berpikir sama. Tapi apa yang harus dia lakukan, Hati begitu bingung. Tik, aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Kata Hati saat keduanya sedang makan siang. Hati sudah memikirkannya matang-matang. Tika pasti bisa membantunya. Tika tersenyum menandakan dia mau mendengar penjelasannya. Di gudang itu ada mayat Rika. Kita harus lapor polisi, Tik. Hati menceritakan dengan tergagap. Tika menatapnya tak mengerti. Kemarin aku masuk gudang itu, Tik. Ada rangkaian mawar dan Rika bilang di sanalah mayatnya berada. Tik, aku mohon mengertilah dengan ceritaku. Aku harus bertindak dan aku butuh bantuan kamu. Jadi, kamu ngobrol sama hantunya Rika? Rika menaikkan alisnya sebelah tanda tak percaya. Dia tiba-tiba datang dan bilang gitu. Aku langsung lari. Hati menjawab pertanyaan Rika. Oke, kita memang harus berbuat sesuatu. Aku juga kasihan sama Bu Nurul. Rika mengangguk mantap. Beneran? Kamu gak takut kalau Pak Iwan marah dan kita dipecat? Enggak, aku percaya yang kita lakukan ini benar. Pukul 2 siang polisi datang ke pabrik. Mereka meminta keterangan dari Hati, Tika, dan beberapa karyawan lainnya. Setelah itu polisi bersama Hati dan Tika menuju gudang itu dan mulai melakukan penyelidikan. Berbekalkan linggis, cangkul, dan beberapa alat lainnya, para petugas mulai membongkar lantai di sudut ruangan yang ditunjukkan Hati. Ada apa ini? Sebuah teriakan Pak Iwan mengagetkan orang-orang. Kami melakukan penyelidikan kembali atas kasus hilangnya Rika pegawai Bapak. Ujar seorang polisi bernama Sersan Aryo. Kalian polisi tidak punya sopan santun. Ini pabrik saya. Kalian harus minta izin pada saya, mengerti? Ucap Pak Iwan dengan nada tinggi. Maaf Pak, kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Saudara Hadi dan saudari Tika meminta kami untuk melakukan penyelidikan. Sersan Aryo menjelaskan semuanya. Mata Pak Iwan segera mengarah pada Hadi dan Tika yang sedang mendampingi Bu Nurul. Hadi dan Tika menemui Pak Iwan di luar gudang yang sepi. Kurang ajar kalian. Tapi Pak... Tika yang tadinya mencoba menjelaskan malah mendapat tamparan keras dari Pak Iwan. Hadi segera membantu Tika yang terjatuh. Anda tak berhak menampar Tika. Kami hanya ingin membantu menemukan jasad. Belum selesai Hadi menjelaskan, Pak Iwan memukul wajah Hadi. Dasar bodoh. Tahu apa kalian? Rika sudah tenang di sana. Dia baik-baik saja. Kalian tidak berhak mengganggunya. Pak Iwan berteriak-teriak seperti kesurupan. Jadi maksud Anda, Rika benar-benar di gudang itu? Iya, kenapa? Kamu pikir dia jadi tumbal setan di pabrik ini? Omong kosong semua itu. Tapi siapa? Hadi baru akan bertanya saat Pak Iwan dengan nada tinggi langsung memotong. Akulah yang menyebut jasad Rika di sana. Kalian mau melaporkan aku ke polisi? Jika kasus ini terbongkar, pabrik ini tutup, kalian tidak akan mendapat pekerjaan. Pak Iwan benar-benar seperti orang depresi. Tapi, kenapa Anda melakukan itu semua? Rika terus mendesak agar saya mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Padahal dia tahu saya sudah dijodohkan dengan orang lain. Sekarang Pak Iwan malah menangis tertunduk. Saya sangat mencintai Rika. Tapi saya tidak mungkin menikahinya hingga saya kalap dan tidak sengaja membunuhnya. Tangis Pak Iwan semakin menjadi-jadi. Rika, maafkan aku. Aku mencintaimu, sayang. Jadi kamu yang membunuh anakku. Dasar laki-laki biadab. Kamu menghamili anakku dan menguburnya di sini. Terkutuk kamu, Iwan. Nurul yang mendengar pengakuan Pak Iwan sangat marah dan menangis histeris. Tika segera menenangkannya. Maaf Pak Hadi, tadinya kami mau memberitahukan mayat Rika sudah ditemukan dan kami baru akan meminta keterangan dari para staf dan pegawai. Tapi Pak Iwan sudah mengakuinya. Ya Pak, tidak apa-apa. Silakan Anda melanjutkan prosedur. Setelah itu Pak Iwan ditangkap polisi dan pabrik pun terpaksa ditutup. Hadi dan Tika mendapat pekerjaan baru di perusahaan lain, sedangkan Bu Nurul memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Bojonegoro. Sedang nasib pabrik itu semakin angker. Orang-orang berpikir mungkin setelah mayat Rika ditemukan, penampakan Rika tidak akan ada lagi. Tapi salah. Rika sering muncul menjadi gadis cantik yang berdiri meminta tumpangan di depan pabrik. Saat kendaraan yang ditumpangi itu sampai di perempatan dekat pabrik, Rika berubah menjadi gadis pucat berlumuran darah, mengakibatkan pengendara kaget dan tak jarang mengalami kecelakaan. Meski beberapa pengendara selamat, tak jarang ada yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Orang-orang bilang Rika mencari teman untuk menemannya di pabrik itu. Demikianlah cerita singkat dari saya, Andi Jimatres Malang, bersama tim Jimat. Salam Jimatres, salam misteri. Auuu.